Mitra bisnis, napi korupsi kembali bisa mendapatkan remisi setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan keputusan Menkumham yang sejak November lalu melarang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor. PT UN menilai keputusan Menkumham tersebut menyalahi aturan yang ada. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda? Alasan bahwa itu sejalan dengan keinginan publik betul ya. Cara memindahkannya menjadi peraturan, menjadi regulasi, itu mungkin yang tidak tepat tempatnya. Ini menurut saya memang harus masuk ke undang-undang. Karena itu usahanya harus adalah usaha untuk perubahan undang-undang. Bukan lewat ya keputusan menteri atau PP gitu ya. Ini kan soal sanksi hukum. Ini soal perubahan sanksi hukum. Jadi menurut saya secara logika aja melihat dari kacamata ilmu kebijakan publik, ya substansinya benar, tapi tempat untuk meletak substansi itu tentu bukan di aturan yang dibuat oleh pejabat sindikat menteri. Menurut saya juga bukan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, bukan itu. Tapi ya harus langsung masukkannya ke dalam undang-undang. Menurut saya ya kalau soal putusan itu benar, tetapi alasan saya, wah ini bukan salah substansinya, tapi tidak tepat meletakkannya. Karena itu lebih baik Menkumdang ya dan pemerintah mengajukan usulan perubahan undang-undang ya yang terkait dengan pidana gitu ya, dengan sampaikanlah itu atas nama pemerintah ke DPR. Nanti biarlah jadi perdebatan, tetapi kalau benar itu keinginan publik, nanti kan DPR juga akan mendengar bagaimana dukungan dari publik terhadap ide itu. Tapi bukankah jika prosedur peraturan ini diurus menjadi undang-undang akan memakan waktu yang lama, Pak? Betul. Memang prosedurnya begitu karena bobot dari substansinya itu memang kan tinggi. Ini bukan soal mengatur bagaimana ruangan di lembaga pemasyarakatan, bagaimana bangunan di lembaga pemasyarakatan, bagaimana sistem di lembaga pemasyarakatan. Tapi ini menyangkut soal sanksi terhadap orang yang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh pengadilan. Ini kan soal sanksi, mengubah sanksi gitu ya. Nah, ya termasuk soal remisi itu kan bagian dari sistem sanksi sebetulnya. Lalu apa komentar Bapak terkait rencana Menkumham yang akan melakukan banding? Ini siapa tahu ya pandangan di tingkat lebih tinggi ya. Kalau umpamanya memang ini bisa tetap menjadi putusannya pemerintah atau menteri dan itu tiba-tiba dinyatakan benar oleh Mahkamah Agung ya nggak apa-apa ya bagus ya. Kalau untuk tujuan penerapannya kan jadi cepat. Demikian pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.